Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan kita ta'lim di masjid ini. Satu materi tambahan dari kitab yang biasa kita baca, karena situasinya memang kondisinya sedang liburan. Kalau kita baca kitab yang biasa kita baca, Syarh Sunnah, apa? Kitab Usul Sunnah, eman-eman banyak santri yang ketinggalan. Maka kita akan berikan satu materi singkat hadis Nabi alaihissalatu wassalam, wasiatnya Rasul alaihissalatu wassalam kepada dua sahabat. Yang pertama Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan yang kedua Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau berdua satu nasihat yang ini baik sekali untuk kita baca, untuk kita renungkan, resapi faedah-faedah penting yang ada dalam riwayat tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Di dalam beberapa riwayat hasan sahih. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab beliau. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nasihat itu terdapat padanya tiga wasiat atau tiga bimbingan. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini yang pertama. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan itu akan menghapus amalan kejelekan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah tiga wasiat dari Nabi, nasihat, bimbingan yang beliau berikan kepada dua sahabat besar, Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Yang pertama, wahai kaum muslimin, Rasul mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Perintah bertakwa adalah perintah yang Allah perintahkan kepada semua umat sebelum kita dan kepada umat kita ini. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Walaqad wasayna, sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, kami wasiatkan an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai wasiat oleh para sahabatnya, di antaranya hadis Irbad bin Sariyah, ausina, berikanlah wasiat kepada kami. Faqala, maka Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa itu adalah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bertakwa itu, ikhwan muslimin, arti kata-katanya adalah wiqayah, waqayaki wiqayah. Menjaga diri, membentengi diri. Misal kalimat fattakun nar. Apa artinya fattakun nar? Kalau diterjemahkan fattaku, maka bertakwalah, maka bertakwalah an-nar, kepada neraka. Maksudnya bagaimana ini? Biasa kita dengar fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran terdapat fattakun nar allati waquduhan nas, bertakwalah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Apa makna fattakun nar? Artinya, lindungi diri kalian dari api neraka. Itu maknanya. Bukan bertakwalah kamu kepada neraka, tapi lindungi diri kalian dari api neraka. Wiqayatan, ittikhadul wiqayah min adzabillah. Takwa itu artinya adalah seorang berupaya mengambil sesuatu guna membentengi dirinya dari azabnya Allah. Itu namanya takwa. Ittikhadul wiqayah, mengambil sesuatu yang bisa melindungi diri kita dari api neraka. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga ketika kita beribadah, beramal kebajikan-kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan dan kemaksiatan, itu adalah upaya kita untuk kita melindungi diri dari panasnya api neraka. Dari panasnya api neraka. Bisa dimengerti? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ta'lim bagian dari amal soleh. Keutamanya begitu banyak. Kita tidak berbicara masalah keutamaan ta'lim. Tetapi ta'lim ini adalah bagian dari ibadah. Kita datang ke majelis taklim dalam rangka beribadah kepada Allah. Tujuannya sama, agar terlindungi dari api neraka. Sehingga taklim itu kebutuhannya kita masing-masing. Dalam rangkanya, agar kita bisa terlindungi dari panas api neraka dengan menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari kita semangat. Tekani ya setengah lima pas setengah enam pak. Mung taklim ini bareng asar yang setengah lima pak. Yang setengah enam berarti taklimnya bar maghrib. Nah yang jenengan tekannya setengah enam anis bubar pak. Datangnya lebih awal. Penuh dengan kesemangatan. Karena ini adalah bagian dari ibadah. Yang dengan ini mudah-mudahan kita terselamatkan dari panasnya api neraka. Bahkan ibadah yang paling afdol ba'dal faraid setelah melakukan kewajiban-kewajiban adalah talabul ilmi. Sehingga upaya kita masing-masing dalam menjaga diri kita dari api neraka adalah dengan kita ramal salat diantaranya talabul ilmi. Sahabat Nabi Ibn Umar dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum dan yang lainnya, ketika menafsirkan perintah Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qu dari kalimat waqa yaqi, qu ittaqu sama maknanya, lindungi diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Caranya bagaimana cara melindungi anak istri dari siksaan neraka? Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah allimuhum wa adibuhum, ajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak kita. Allimuhum, ajarkan ilmu agama. Wa adibuhum, dan didik mereka dengan pendidikan agama. Talabul ilmi. Hadirin kaum muslimin, semua amalan yang kita lakukan dalam rangkanya adalah itu, melindungi diri kita dari api neraka, dan sekaligus ketika kita selamat dari api neraka, kita mendapatkan janji al-jannah. Sehingga bertakwa itu dalam rangkanya agar kita selamat dari neraka dan agar kita masuk ke dalam al-jannah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, setelah kita tahu itu, sekarang kita akan sampaikan satu perkara penting. Takwa itu beribadah. Kalau demikian, beribadah itu penting, mboten, Pak? Beribadah penting, mboten? Penting banget. Beramal saleh penting sekali. Karena dengan itu kita bisa meraih takwa. Dengan takwa itu kita bisa melindungi dari neraka dan bisa mendapatkan janji al-jannah dengan takwa. Bentuknya apa? Beribadah, beramal soleh. Dari sini kita tahu itu kepentingannya murni bagi kita umat manusia. Yang melakukan hal itu lah yang akan mendapatkannya. Sisi yang kedua, meninggalkan maksiat dan dosa. Tidak tergiur dengan perzinaan, tidak tergiur dengan narkobais atau miras atau perjudian atau dosa-dosa yang lain. Kita menjauhi itu. Itu kepentingannya kita. Agar supaya kita bisa mendapatkan predikat takwa. Yang mana dengan takwa itu, kita akan terlindungi dari api neraka dan mendapatkan janji al-jannah. Kalau demikian, semangat tidak dalam beramal, Bapak? Semangat. Semangat. Selama kita ikhlas karena Allah dan amalan kita lakukan sesuai dengan sunnah, semangat. Wong itu untuk kepentingan akhirat kita. Berharap dengannya mendapatkan surga dan berharap dengannya selamat dari api neraka. Semangat, Pak. Yang nilainya melebihi daripada langit-langit dan bumi-bumi luasnya. Jannah lebih daripada langit dan bumi-bumi. Nilainya sangat mahal al-jannah itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara contoh ucapan Nabi yang memerintahkan kita untuk melindungi diri kita dari api neraka dengan amalan soleh. Satu hadis yang tidak asing di telinga kita, sering kami sampaikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah, yang tidak ada penterjemah di antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu hamba melihat semua apa yang telah dilakukan dan diberitahukan semua apa yang telah dilakukan. Dalam satu riwayat Allah mengatakan kepada hamba tersebut, "Alasta qad fa'alta kada wa kada fi yawmin kada wa kada." Bukankah kamu telah melakukan dosa ini? Kita tidak bisa bohong. Ya. Bukankah kamu melakukan dosa ini? Kamu melakukan dosa ini? Lakukan dosa ini? Beritahukan. Dengan segala yang kita telah lakukan. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Dan Allah memberitahukan kepada kalian dengan apa yang kalian telah lakukan. Dan itu mudah bagi Allah. Wadhalika Allah yasir. Memberitahukan segala apa yang kita lakukan itu mudah bagi Allah. Maka terlihat semua. Dosa-dosa itu terlihat semua. Sangat mengerikan. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya. Ketika hamba itu melihat fayanduru aymanahu, dia melihat ke arah kanannya, fala yara illa maqaddam, tidaklah melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Fayanduru ashmaminu, dia pun melihat ke arah kirinya, tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan selama ini. Fayanduru baini yadayhi, kemudian dia melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar, fala yanduru illa an-nar, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Tilqa'a wajhi, yang siap membakar wajahnya. Itu kondisi umat manusia. Di akhir hadis Nabi mengatakan, fattaqun nar. Apa artinya? Bertakwalah kepada neraka? Bukan. Artinya, lindungi diri kalian dari api neraka. Perintah ini, Pak. Perintah. Lindungi, bentengi diri kalian dari api neraka. Bisikit tamrin. Kata Nabi, walau bisikit tamrin. Walaupun dengan setengah buah kurma. Faman lam yajid, Barang siapa tidak memiliki sesuatu untuk dia sedekahkan, fabi kalimatin thayyibatin, maka hendaknya dia berupaya melindungi diri dari api neraka dengan kalimat-kalimat thayyibah. Syekh Ibnu Taimin menjelaskan kalimat thayyibah di antaranya adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dan yang lainnya dan yang lainnya. Termasuk kalimat thayyibah adalah tutur kata yang santun. Termasuk kalimat thayyibah ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalimat thayyibah qiraatul Quran, menghafal ilmu. Kalimat thayyibah itu luas. Itu semuanya kaum muslimin adalah apa? Asbab. Tahu asbab? Asbab itu jamak dari sebab-sebab. Itu semua adalah sebab-sebab kita terlindungi dari api neraka dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dengan kalimat singkat, ketika kita beribadah, yakinilah kita sedang berupaya bikin benteng untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bersedekah. Bersedekah itu ekor muslimin jangan punya pikiran kudu gede. Sedekah gue kudu 1 juta. Nek kurangan 1 juta lah ora kanggo. Akhirnya napa pak jenengan aku nuran dhewe 1 juta ya ora tau sedekah, ora kanggo. Padahal sing nyiptakaken ngomongan kuwi yen jenengan ben jenengan ora tau sedekah. Niku munafikin, pak. Nah, dulu sahabat apabila bersedekah dalam jumlah yang banyak, mereka mengatakan, oh itu riya. Kalau ada sedekah yang jumlahnya sedikit, Allah tidak butuh sedekahmu. Kayak munafik, pak. Sedekah itu tidak harus banyak. Kita punya buah kurma, dipotong 1 untuk temanmu, 1 untuk kita. Kita punya makanan, 1/2 untuk saudara kita, 1/2 untuk kita. Kita punya buah, ada beberapa, sebagian untuk orang lain, sebagian untuk kita. Kita punya uang, 150 untuk sedekah, 50 untuk kita. Sehingga yang namanya sedekah, itu tidak mesti dalam jumlah yang besar. Kapan kita mampu dan kapan ada kesempatan. Karena hal itu dalam rangka kita berupaya melindungi diri kita dari api neraka dan menjalani sebab-sebab masuk ke dalam al-jannah. Sehingga ngibadah kowe enggak usah papak. Nek jenengan tak kene ngibadah nggih sinten? Nggih dewek masing-masing. Mboten usah dioprak-oprak. Salat 5 waktu teng masjid ya wis begitu adzan yang ngetepet. Ngerti pang ngetepet? Cepat-cepat mangkat ora usah diomongi bae wis gede tua diomongi. Nang umine bi mangkat bi adzan. Kok maning. Ora usah kados niku, Pak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, ibadah adalah untuk takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu untuk mendapatkan jannah, uiddat lil muttaqin ayatnya. Surga disiapkan bagi orang yang bertakwa dan juga agar terlindung dari api neraka juga dengan bertakwa. Bentuknya apa? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah yang namanya takwa. Ini wasiat Rasul kepada 2 sahabat tadi. Dan bertakwa itu, ya kaum muslimin, di setiap tempat. Dimanapun kita berada, Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kau berada. Tidak ada di bumi ini adanya belahan bumi yang boleh bagi kita melepaskan iman kita. Kalau lagi di pondok, ibadah mempeng. Ketika lagi safar nang Jakarta, tengok kanan, tengok kiri, orang ikhwani kis. Terus kemudian, seorang sata kope. Sholat libur di situ, orang ikhwan kok. Sholat libur pak. Gara-gara apa? Merasa aman dari pandangan orang. Mengibadah pak, mergawong. Ya kan kesempatan lah ngaso di sini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun tempat di mana kita boleh untuk tidak bertakwa, sah untuk tidak bertakwa, tidak. Semua tempat wajib kita bertakwa. Di WC bertakwa tidak, Pak? Bertakwa dengan meninggalkan hal-hal yang dimuliakan dalam agama kita. Nggak boleh bawa mushaf ke dalam kamar mandi. Itu bagian dari takwa. Nggak boleh bertasbih, bertakbir ketika buang hajat. Diam, jangan banyak bicara. Itu adab-adab syar'i. Ketika masuk tangan, tangan. Kaki, kiri dulu. Itu bagian dari ibadah. Ketika keluar, kaki, kanan. Mengucapkan ufronaka, itu bagian dari ibadah. Adab-adab itu walaupun dalam hal buang hajat tetap kita bertakwa. Masya Allah. Menutup aurat ketika buang hajat. Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua redaksi, kencing itu menjadi sebab terbesar azab alam kubur. Inna amata azabil qabri al-baul. Sesungguhnya keumuman azab kubur karena faktor kencing. Kencing itu apanya? Airnya atau orangnya yang sedang kencing? Dua-duanya disebut dengan redaksi yang pertama. Kana la yastanzihu min baulihi. Orang ini disiksa di alam kubur karena dia tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Berarti air kencing itu terpercik di badan atau di celana. Kadangkala niku wonten pak nguyu senggon-gon nang isor lawang mobil sanding ban tor. Ora cewek orang apa lebok nabai. Ya koper kapret. Oh, nggih salah mboten koper kapret ya. Mboten jenenge iku. Ora mikir najis, Pak. Salat yo ora mikir najis. Ini nek salat mikir najis. Lah niku. Ini lafaz pertama. Lafaz yang kedua, kana la yastatiru min baulihi, dia tidak menutup diri ketika dia kencing. Sehingga kalau kencing harus menutup diri, jangan terlihat dari pandangan orang. Dulu ketika tidak ada hamam, kamar mandi, toilet seperti yang sekarang ini, mereka kalau mau buang air kecil atau buang air besar, jauh, menjauh dari pandangan manusia. Tidak terlihat oleh manusia. Nah, ini semua bagian dari takwa. Ini semua bagian dari apa? Bagian dari takwa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua apa? Wa adbi'i sayyi'atal hasanata. Sertakan amalan kejelekan dengan amalan kebaikan setelahnya. Tamhuha amalan kebaikan itu akan menghapusnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ini adalah kemurahan, bahasa Arabnya rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk berupaya membersihkan dosa-dosanya. Aku ingin tes dosa. Beriwe ya jangan kepikiran banget dosa. Amal soleh. Segera. Amal soleh yang paling cepat istighfar dan taubat. Maka dosamu akan diampuni oleh Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku. Aku akan ampuni kalian. Masya Allah. Segera. Kemudian engkau beribadah yang lain-lainnya. Amalan soleh akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini mengembirakan. Kita waikum muslimin. Dulu sebelum kita mengenal dakwah salafi ini, kondisi kita seperti itu. Di antara kita ada yang ahlul bid'ah. Di antara kita yang ada ahlul maksiat. Ketika awam nas ya seperti itu. Di antara kita mungkin ada yang tidak sholat. Mungkin ya Pak ya. Ya, ya teh sholat itu kadangkala. Ngerti kadangkala maksudnya Pak? Nek sekober sholat, nek sekesibuk orang mikir sholat. Walhamdulillah itu telah berhenti masa itu. Dengan kita mengenal dakwah salafiyah ini, terdidik dengan talabul ilmi, kita berganti dengan ketaatan, amal soleh, iman takwa, akidah, dan yang lainnya. Mudah-mudahan dosa yang telah lalu sekian tahun itu dulu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muktasi kemutan zaman bien Pak, sedari ngaji abis kelalen, aku tahu abis kelalen kelalen kayak ngaji salafi kawit cilik lah ya Pak. Dosa apa aku siang kelalen Pak, ya pirang-pirang mengurung ngerti ilmu. Hadirin yang kami akan, ini mengembirakan. Nah, di antara faedah hadis ini, jangan pernah pesimis ketika seorang itu sudah usianya lanjut atau dekat dengan kematian. Hibur dia. Orang kalau sedang mendekati kematian itu, dibesarkan harapan. Dibesarkan ar-raja, harapan. Harapan untuk diampuni, harapan untuk bertobat, harapan. Itu amal soleh. Bisa jadi amal soleh yang sedikit itu menghapus dosa semuanya. Bukankah kita pernah mendengarkan kisah sang pembunuh 99 orang. Kemudian dia menggenapkan menjadi 100 orang. Salah seorang di kalangan Bani Israel. Sudah pernah mendengar Bapak? Sang pembunuh 100 orang. Saya mau bawakan hadisnya panjang. Ngentengna waktu Pak. Di dalam kisah hadis itu, orang ini belum beramal kebajikan apapun. Karena itu malaikat azab, malaikat yang membawa siksa ingin mengambil orang ini. Kisahnya kan orang ini tobat. Minta nasihat kepada orang yang alim. Dituduhkan, ditunjukkan, kamu sekarang ini berangkat menuju ke negeri sana. Fa inna bi unasin ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Di sana itu masyarakatnya orang-orang yang saleh beribadah kepada Allah. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah bersama mereka. Loh, orang ini langsung mangkat, Pak. Bahasa ini kulo ngetepet langsung, Pak. Bes langsung to. Nek darakan kok jadi kuwi nggih, ngene iki. Dang-dang mangkat. Genting sekali kondisinya, Pak. Enggane kok ditundangi isuk, wah neraka wong piye, Pak. Begitu dia berjalan menuju ke arah yang sedang dia tuju, ajal menjemput. Mati orang ini. Faida nasafa tariq atahul maut, kata Nabi. Pas ketika dia di tengah-tengah perjalanannya, mati. Mulutnya dengan kita yang mlebet surga maupun neraka, Pak. Hah? Surga apa neraka? Si ngomong surga sinten ngacung? Nah, si ngomong neraka sinten ngacung? Jangan kan jenengan, malaikat saja berselisih. Berselisih dalam hadis itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatahul malakal rahmah wa malakul adzab. Datang padanya dua malaikat, malaikat pembawa rahmah dan malaikat pembawa azab. Faqala malaikatul azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qab. Orang ini belum berbuat apapun. Lam ya'mal, belum berbuat, belum beribadah apapun. Qab. Qab itu tahu sama sekali. Malaikat rahmah mengatakan, innahu ja'a ilallah mukbilan yuqalbih. Orang ini telah datang kepada Allah sepenuh hati ingin bertobat. Buktinya dia sedang melangkahkan kaki menuju ke negeri yang diinginkan. Ah, pripun pak separo bae apa paro? Ya mati pak di paro. Weteng mundur surga, weteng ngisor neraka, melas temen. Fa arsalallahu malakan fi suratil bashar. Nabi mengatakan dalam hadis itu, Allah kemudian mengutus malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian malaikat itu memerintahkan qisu ma bainal ardain kepada orang-orang, orang ini mati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diukur ila ayy adna kana lahu, diukur kemana dia lebih dekat dia miliknya. Diukurlah negeri yang jelek sini, negeri yang dituju sini. Dia mati di tengah-tengah, diukur ke sana dan ke sini. Kalau lebih dekat kepada negeri yang maksiat, ambil malaikat azab. Ini menunjukkan tidak serius tobatnya. Orang dang-dang tobat. Gelewean biar tobat lalawara benar-benar rasih tobat. Bahaya tobat engkau. Engkau disit mati, Pak. Neraka ini. Tetapi kalau dia lebih dekat ke negeri yang akan dituju, ini sungguh-sungguh, ini tobat, masukkan surga. Wow, genting banget, Pak. Ternyata Nabi menyebutkan selisihnya hanya satu jengkal, 20 senti. Lebih dekat ke sana. Sini mamanya 5 kilometer, sini 5 kilometer. Cuman ke arah yang dituju 5 kilometer, kurang 20 senti. Ora selangkah pak ora, setengah langkah. Doain gak nek, turu di sini nang umat, ini mati nang umat. Lo beneraka nih bu. Ternyata dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Diambil oleh malaikat rahma, faqabadadhu malaikatur rahmah. Maka diambillah orang itu oleh malaikat rahmah. Hadirin sekalian, coba lihat kebaikan di akhir hayat yang bentuknya tobat, belum beramal kebajikan, ya belum sholat, belum sampai negeri sana pak, belum puasa, tobat di akhir hayat. Jangan pesimis. Penyenengan, kalau penyenengan gada family, gada keluarga, gada yang sepa, gada macam-macam langit. Gewong uripe ya kaya kaya. Tapi diupayakan, upayakan, upayakan. Nasihati, sabar, tobat. Ya aku tobat, aku tobat. Mudah-mudahan dengan itu, fil jannah. Ojo kemudian, pesimis orang percaya, wah, tobat, tobat apa Rika? Biar uripe belek banget. Iya, jagaya gue. Kising bunuh satu suang, diampuni. Diurung tau mata ini, wah, cuma nek kipik ya pinggir-pinggir. King tukang judi dia topan bayar. Dan mudah-mudahan taubatan nasuha. Aku tobat, aku tobat. Aku tobat, aku istighfar terus mati. Oh, mudah-mudahan. Loh, kita kan berharap keluarga kita masuk surga. Jangan pernah pesimis. Satu kebaikan bisa menghapus dosa-dosa yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita semangat untuk beramal saleh. Selama kita masih bisa, masih kuat, masih ada waktu, perbanyak amal saleh. Tujuannya menggapai surga Allah. Tujuannya terselamatkan dari neraka. Tujuannya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki wektale pun telas. Tembe pinten kalih nggih. Bijane tesi mandan ini ndak wektale mun tang mun rampung Pak. Niki selingan tujuanipun ben kula panjenengan semangat ngibadah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.